kita masih melanjutkan syarah hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang membuat masjid, memasang lampu di atas kubur. Sebagian penjelasan sudah kita baca. Kita sampai kepada Al-Munasabatul Bab. Inna ittikhad al-masajid 'alayha wa israjaha ulun fiha. Bahwa membangun masjid atau menjadikan kubur sebagai masjid tempat ibadah dan memasang lampu di atas kubur adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap kubur. Fa yu'addi ba'da dzalika ila ibadatiha, di mana hal tersebut bisa mengakibatkan penyembahan terhadap kuburan tersebut. Setelah itu, setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, karena kemusyrikan yang terjadi pertama kali itu bertahun-tahun setelah pembikinan patung. Ketika dibikin patung pertama kali di muka bumi, patung orang-orang saleh, tidak langsung disembah. Entah berapa ratus tahun setelah itu disembah, baru disembah. Maka pandangan seorang ulama jauh, tidak hanya memikirkan hari itu. Jadi sekarang barangkali yang nggak pokok, mana ada di Indonesia yang di kita ini yang menyembah patung Pangeran Diponegoro misalnya, enggak ada, enggak apa-apa. Para ulama jeli, para ulama hati-hati mengambil pelajaran dari peristiwa Nabi Nuh, peristiwa patungnya Yahud, Yahud, Suwa, Wad. Masalah kebiasaan beliau membahas satu masalah. Ma hiya silatu bainal jumlatil ula, apa hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Kalimat pertama berbunyi zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Kalimat kedua berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kubur menjadi masjid tempat ibadah dan memasang lampu. Apa hubungannya perempuan yang berziarah kubur dengan orang yang menjadikan kuburan menjadi masjid dan memasang lampu? Jawab beliau, as-silatu bainahuma dhahirah, hubungan antara dua kalimat tadi jelas, nampak jelas. Apa? Hiya annal mar'ata liriqqati 'atifatiha wa qillati tamyiziha wa dhafi sabriha. Wanita itu lembut rasa belas kasihannya, perasaannya. Wanita itu perasaannya lembut. Ya. Tamyiznya membedakan antara hak dengan batil, membedakan yang pintar dengan yang bodoh, membedakan yang mahal dengan yang murah, membedakan yang buruk dengan yang baik. Killah, sedikit, minim kemampuan gitu. Maka banyak di antara yang tertipu dengan apa para itu apa tidak bisa membedakan. Mudah dirayu, mudah termakan oleh omongan yang menarik. Laki-laki kan umumnya tidak. Dilihat dulu ya. Bahkan kita kalau ada orang ngomongnya pintar, lincah, lancar, malah curiga kita. Kan gitu. Ya, malah curiga. Perempuan tidak. Sulit membedakan. Termakan oleh sesuatu. Wadhafi sabriha, kesabarannya lemah sedikit. Maka para ulama mengatakan banyak laki-laki yang sempurna. Sempurna yang dimaksud berilmu, taat ya. Bukan sempurna seperti malaikat. Tapi sedikit wanita yang sempurna ya. Sebaik-baik wanita ada berapa? Kata Nabi Khairun Nisa. Hanya ada Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Empat. Ya. Laki-laki ribuan. Yang sudah jelas saja 124,000 laki-laki yang mulia, sempurna. Laki-laki yang dipilih oleh Allah menerima wahyu. 124,000 nabi. Belum para sahabat, para ulama. Ya, awliya Allah. Nah, wanita ini karena lembut perasaannya, lemah akalnya, lemah kesabarannya, rubbama ta'budu ashabal qubur. Sangat mungkin wanita seperti ini akhirnya akan menyembah si penghuni kubur ini. Ta'adzuban ala sahibil qabr, sebagai rasa sayang, perhatian terhadap penghuni kubur tersebut. Ini tidak tertutup kemungkinan. Falihada qarnaha bil muttafizina 'alayha al masajid was-sur. Karena itu wanita yang berziarah kubur diatafkan, disejajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu. Ya. Pembahasan selanjutnya bagaimana kalau lampu itu memang diperlukan? Kadang-kadang untuk mengubur mayat di malam hari ini kan tidak terlarang kan? Artinya hal yang biasa. Bahkan disunahkan kalau meninggalnya malam kan gitu. Karena sunnah menguburkan mayat adalah disegerakan. Hal-hal yang kita disuruh menyegerakan, berbuka puasa, menikahkan anak, membayar hutang, dan salah satunya mengubur mayat. Kalau bisa 3 jam setelah kematian langsung dikubur, bagus. Bisa 2 jam, lebih bagus. Bisa 1 jam kalau bisa, lebih bagus. Makin cepat, makin bagus. Nah, meninggalnya habis maghrib misalnya, atau habis isya. Nah, tentu menguburkannya malam kalau ingin mendapatkan keutamaan menyegerakan. Tentu tidak haram secara mutlak apabila besok sajalah kalau siang. Tidak haram secara mutlak. Tetapi hilang keutamaan menyegerakan penguburan mayat. Nah, ketika kaum muslimin paham tentang hal ini, berarti memungkinkan untuk membuat lampu di kuburan. Karena banyak, tidak tertutup kemungkinan kaum muslimin meninggal di malam hari atau sore lah ya. Bolehkah? Hukum asal beliau menjawab boleh. Beliau menjawab ini boleh. Karena memang pemasangan lampu yang terlarang betul-betul tidak ada faedahnya. Kuburan itu sudah ada, artinya mayat itu sudah dikubur seminggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, karena kuburan ini, mayat yang ada di kuburan ini orang soleh, maka ada lampu. Pernah lihat? Ya, yang di kampung-kampung barangkali pernah melihat. Ada lampu. Lampu minyak, ada lampu. Membedakan antara kubur orang soleh dengan yang lain. Sudah kita bahas kemarin, apa hukum membedakan satu kuburan dengan kuburan yang lain? Tidak boleh. Kuburan seorang jenderal dengan kuburan seorang kopral harus sama. Kuburan seorang ulama besar dengan kuburan ahli maksiat sama. Ketiga muslim, sudah tidak ada bedanya lagi. Ya, ketika mereka masih hidup berbeda, sangat berbeda doanya, ilmunya, nasihatnya, pengaruhnya bagi masyarakat. Tapi ketika sudah mati, sama kuburannya, sama. Berpahalakah kita berziarah kubur seorang ulama? Berpahala. Berpahalakah kita berziarah kubur seorang muslim yang sering meninggalkan sholat misalnya, kadang minum khamr, kadang berjudi? Ya, apakah seorang muslim seperti itu ditutup kemungkinan bagi kita untuk menziarahi kuburnya? Tidak. Tidak, berpahala. Karena hikmahnya sama. Litudzakkirul maut, agar kalian ingat mati, ingat akhirat. Ya. Tetapi kehati-hatian beliau, maka beliau mengatakan seperti yang tadi dibahas, dikhawatirkan di kemudian hari akan terjadi sesuatu. Di zaman beliau atau sekarang mungkin enggak masalah. Di tanah kusir misalnya, di tengah-tengahnya dipasang lampu. Barangkali hari ini tidak masalah. Orang paham bahwa lampu ini dipasang karena untuk menerangi, barangkali ada penguburan mayat di malam hari. Tetapi 10 tahun kemudian, 50 tahun, 100 tahun, 300 tahun kemudian, berbeda lagi. Karena ilmu semakin menipis, ilmu semakin menipis. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Oleh karena itu tetap beliau mengatakan jangan. Ijtihad beliau jangan. Ya. Ditambah dengan kemudahan bahwa hari ini mudah sekali untuk menerangi walaupun tidak ada lampu. Dengan apa? Dengan sayyarah misalnya. Boleh sebutkan sayyarah. Apa sayyarah? Ya, mobil. Fa'indahum sayyarah yumkinu ayyukidul anwar. Hari ini umumnya kaum muslimin punya mobil. Nah, di mobil tentu ada lampu. Kalau memang dibutuhkan untuk penguburan, kan penguburan paling setengah jam, ya, nggak sampai satu jam, ya, ya sudah, terangi saja dengan lampu mobil selesai, dan tidak ada fitnah. Daripada ketika lampu itu dipasang secara khusus di tengah-tengah kuburan atau di sekeliling kuburan, ya takut terkena hadis tadi. Sekali lagi menunjukkan bahwa para ulama betul-betul hati-hati, tidak mau dan takut terkena dalil. Kemudian lain halnya jika lampu itu berada di sebuah bangunan yang ada di kuburan. Misalnya di kuburan itu ada bangunan kecil untuk meletakkan alat-alat, ya, pacul misalnya, atau batu bata atau apa, ya. Di dalamnya boleh dipasang lampu karena lampu itu tertutup. Jangan di luar. Ya, untuk menerangi orang-orang atau petugasnya yang akan mengambil alat-alat di sini. Ini intinya pembahasan beliau di sini adalah tutup jalan-jalan menuju kesyirikan ini, tutup rapat, sedut zariah, menutup pintu bahaya. Maka ziarah kubur yang pahalanya besar sekali, yang keutamaannya besar sekali, yaitu ingat mati, ditutup oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, dalam rangka menutup pintu syirik. Karena apa? Karena para sahabat hari itu baru saja keluar dari kejahiliahan, baru saja masuk Islam, baru saja bertauhid. Ya, maka setelah sekian tahun baru dimansuh, baru dihapus. Maka ziarah kubur tidak lagi haram, malah Nabi menyuruh, suruhan yang tidak wajib. Wal muhimmu anna wasail asy-syirki yajibu 'alal insani an yabta'ida 'anha ibti'adan 'aziman. Yang terpenting adalah wasilah-wasilah syirik, sarana-sarana menuju kesyirikan wajib dijauhi sejauh-jauhnya. Wajib dijauhi oleh kaum muslimin manusia sejauh-jauhnya. Wala yaqduru lizzamani alladziina huwa fihi al'am. Bukan hanya di zaman kita sekarang ini. Bal yaqduru lil azmanil ba'idah, tetapi meliputi zaman setelah kita. Mungkin 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, 500 bahkan 1000 tahun yang akan datang, kita tutup dari sekarang. Inilah para ulama. Wal mas'alatu laysat sayyinatan. Maka masalah ini bukan masalah sepele. Masalah syirik. Kalau kita menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam zina misalnya, kita selalu menjaga diri kita agar jangan sampai korupsi misalnya, jangan sampai minum khamr misalnya, maka harus lebih menjaga diri kita jangan sampai masuk dalam dosa syirik, kita dan keluarga kita dan tetangga kita dan keturunan kita. وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور. Di hadis di atas menunjukkan tentang haramnya ziarah kubur bagi wanita. Ya, mana mungkin halal sementara dilaknat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Makruh. Mana mungkin makruh dilaknat. Ya. Laknat bahkan bukan hanya dosa besar, bukan hanya dosa kecil, tetapi dosa besar. Masih ingat? Dosa kecil hanyalah dosa yang tidak disertai ancaman. Laknat ancaman. Kutukan ancaman. Wa annaha min kabairid dzunub, dan bahwa ziarah kubur ini adalah termasuk di antara dosa-dosa besar, bukan dosa kecil bagi wanita, ya, bagi wanita. Kemudian beliau membawakan, tapi ini belum ijma, ya, wanita haram ziarah kubur belum ijma ulama. Masih hilang benar ulama antara beliau dengan Syalbani, dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dengan Bukhari dan seterusnya, hilang. Apakah ziarah kubur mutlak haram bagi wanita? Beliau bawakan kejujuran beliau, ya, beliau tidak menulis apa yang beliau setujui saja, apa yang tidak beliau setujui juga ditulis. Inilah kejujuran seorang ulama. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. Dan dalam masalah ziarah kubur ini para ulama berselisih menjadi tiga pendapat. Menjadi tiga pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, tahrimu ziyaratin nisa'i lil-qubur haram. Wanita ziarah kubur haram mutlak. Bal innaha min kaba'iriz dzunub, bahkan termasuk dosa besar. Di hadzal hadis berdasarkan hadis tadi. Ya, berarti belum melihat hadis yang lain. Melihat hadis tadi selesai. Karena dilana sudah selesai. Belum melihat hadis lain. Al-qaul tsani, pendapat kedua. Qarahatu ziyaratin nisa'i lil qubur. Qarahatan la tasilu ila tahrim. Qaraha, tidak disukai. Istilahnya makruh. Tidak sampai haram. Makruh bagi wanita berziarah kubur, tapi tidak sampai haram. Wa hadza huwa al-mashhuru min madhhabi Ahmad an ashabi. Ini yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan sahabat-sahabat. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah, nuhina 'anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Mengikuti ini dimaknai umum oleh beliau, termasuk ziarah. Wa lam yuqzam 'alaina. Tetapi larangan ini tidak azam, tidak keras. Makna larangan ini tidak keras berarti tidak sampai haram. Lebih baik jangan. Ya. Ini pendapat yang kedua berdasarkan ucapan Ummu Athiyah, sahabiyah. Al-qaul tsalits, pendapat yang ketiga. Annaha tajuzu ziyaratun nisa'i lil-qubur. Boleh bagi seorang wanita berziarah kubur. Boleh, berarti halal. Jangankan haram, makruh saja tidak. Ini pendapat ketiga. Boleh, tidak makruh. Boleh, betul-betul boleh. Berdasarkan hadis seorang wanita, allazi marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha wa hiya tabki 'inda qabri. Berdasarkan seorang wanita yang menangis di atas kubur anaknya dan Nabi lewat. Nabi melewati wanita yang sedang meratap di atas kubur anaknya. Yes. Jadi ini bukan ziarah, tetapi meratap. Yes. Dia datangi kuburan anaknya yang baru saja meninggal, saking sedihnya, lalu meratap di atas kubur itu, seperti memeluk kuburan, ya, meratapi dengan ucapan-ucapan yang haram, mengajak bicara kepada anaknya yang sudah meninggal itu, ratapan yang macam-macam, ratapan haram. Kenapa engkau tidak mau lama-lama bersama kami na? Apa telah ibu na? Ini meratapi. Seolah tidak menerima takdir. Nah, Nabi lewat melihat wanita yang sedang meratap di atas kubur ini. Lalu Nabi menasihati, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah wahai ibu. Bertakwalah kepada Allah wahai ibu, bersabarlah. Wanita ini menjawab, ilaika anni. Pergi engkau dariku. Ya, diusir Nabi. Pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi mithli musibati. Diriwayatkan tidak pakai mithli. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Kau bilang sabar-sabar. Iya, engkau tidak mengalami. Aku yang mengalami. Seolah begitu. Ini dinasihati malah mah. Dan tidak tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dan ini sahabiyah. Muslimah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal namanya di mana-mana, sampai Romawi, Parsi, tapi orangnya tidak dikenal. Bahkan di Madinah sendiri, ini kan di Madinah. Fansarafa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, pergi dari wanita itu. Nabi tidak memaksakan diri, karena wanita ini tidak sikok kepada beliau, kan? Tidak percaya kepada beliau. Maka beliau tidak mau memaksakan diri. Ya. Bu, saya Rasulullah, bu. Saya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Tanya tadi ini, bu. Saya utusan Allah, tidak. Nabi diam. Karena perempuan yang tidak sikok berarti tidak wajib bagi Nabi dan bagi kita semua untuk berdakwah, menasihati kepada orang yang tidak sikok. Kalau kita ngomong, dia gak bakalan percaya. Gak usah ngomong. Ngapain capek-capek, ya? Kalau ada harapan dia percaya, mau dengerin, apalagi dia minta nasihat, apalagi dia nanya, tentu wajib kita jawab. Tapi kalau dia tidak sikok, tidak usah. Faqila laha hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sebagian sahabat yang memberitahu si ibu ini, bu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah pergi. Si ibu ini dikasih tahu. Wajaat ilaihi taqtadir. Lalu si ibu ini, wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta maaf. Ya, untuk minta maaf dan siap untuk sabar. Kan tadi gak sabar nih. Entah tadi, entah kemarin gak sabar kan, karena meratap di atas kuburan anaknya. Nah sekarang saya mau sabar ya Rasul. Maksudnya begitu. Minta maaf sekaligus siap untuk sabar. Falam yakbal udroha. Lafaz falam yakbal udroha saya kira dari Syekh Utsaimin. Ya, saya kira ini bukan dari beliau memahami Nabi tidak menerima udurnya. Maksud Nabi tidak menerima udurnya adalah sabda Nabi berikutnya. Nah, ini jelas sabda Nabi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu hanya sah ketika diterpa musibah pertama kali. Jadi terpaan pertama itu langsung sabar. Maka kalau sabar itu nunggu sejam kemudian, 5 jam kemudian, 2 hari kemudian, maka tidak sah. Artinya dia dosa dulu selama 1 jam itu, selama 2 jam itu. Sabar harus detik itu terkena musibah langsung sabar. Antum di kantor terima telepon dari rumah, istri antum ngasih kabar anak antum satu-satunya meninggal. Ya, begitu dengar berita itu pertama kali harus langsung sabar. Ya. Enggak boleh teriak-teriak dulu, guling-guling dulu, banting ini, banting itu, 2 jam kemudian astagfirullah, sabar saya. Ah berarti selama 2 jam berdosa. Gitu. Itu maksud sabda Nabi, "Innamas sabru 'inda as-sukmatil ula." Sabar itu hanya sah ketika ditimpa terpaan pertama kali. Ketika terpaan pertama kali harus langsung sabar, tidak boleh menunggu. Kalau sabar boleh menunggu, maka semua orang sabar. Tidak ada yang tidak sabar. Siapa yang tidak sabar? Pasti semua sabar. Ya, suaminya meninggal, sedih sekali, sangat sedih. Apakah dia akan terus menerus sedih? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti lama-lama akan sabar. Orang kafir, orang yang tidak belajar agama ini pasti akan sabar. Kalau sabar itu boleh nanti, maka sabar tidak boleh nanti. Begitu detik ini tertimpa musibah, detik ini kita tertabrak, detik ini kita di PHK padahal tanpa alasan yang hak, detik ini istri kita, suami kita meninggal, langsung sabar. tidak boleh nunggu. Ya. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَهَدَهَا عِنْدَ الْحُبْرِ وَلَمْ يَنْهَهَا عَلِ الزِّيَارِ. Mana sahihnya? Kenapa dalil ini dibawakan oleh pihak ketiga, ya, oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini, bolehnya ziarah kubur, ya, padahal secara zahir kan Nabi melarang. Karena yang dilarang oleh Nabi adalah ziarahnya apa meratapnya? Nah, iya, meratap. Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah meratapnya ini. Nabi tidak mengatakan ibu jangan ziarah bu, dosa. Ya, tapi si Nabi alaihi salatu wasalam menasihati si ibu ini jangan meratap bu, dosa. Ittaqillaha wasbiri. Wa innama amaraha an tattaqi Allah wa tasbir. Nabi hanya menyuruh si ibu tadi untuk bertakwa kepada Allah dan untuk bersabar. Nabi tidak melarang wanita ini berziarah kubur. Nah, dengan dalil ini, bukan satu-satunya ya, inilah sekali lagi kejujuran Syaikh Utsaimin. Dalil yang lain juga dibawa, ya, yang seolah dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau ini memojokkan diri. Sekilas saya melihat, wallahu a'lam, beliau terpojok. Ya, beliau terpojok dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Tapi beliau mempunyai pandangan lain. Mari kita lihat. Walamma thabata fi sahihi Muslim. Dan berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim di Kitabul Janaiz. Hadis yang panjang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis yang Rasulullah mindik-mindik meninggalkan Aisyah pelan-pelan, ya, enggak ketahuan sama Aisyah. Ketika Nabi sedang berdua dengan Aisyah di kamar Aisyah, entah sudah larut malam, ya, entah jam berapa, apa jam 12 malam atau apa jam 1 malam, Nabi keluar pelan-pelan meninggalkan Aisyah. Nabi menyangka Aisyah sudah terlelap tidur. Ternyata belum. Aisyah tahu, melihat, ya, dan curiga. Ya, dalam hati Aisyah, ini mau kemana nih? Ya, kalau kata kita nih, lagi gua mau kemana nih? Gitu. Iya, suami beliau kan, suami Aisyah kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dan diikuti oleh Aisyah, Nabi keluar diikuti oleh Aisyah. Nabi jalan cepat, Aisyah cepat. Nabi pelan, Aisyah pelan. Terus diikuti dari belakang. Ya, ternyata Nabi kemana? Kemana? Iya, ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi. Ya. Yeah. Ini yang dimaksud oleh beliau hadis panjang, tidak disebutkan oleh beliau. Beliau ringkaskan saja, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ahli al-Baqi fil lail. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kuburan Baqi pada malam hari. Wastaghfara lahum wa da'a lahum, lalu Nabi memohonkan ampun untuk penghuni Baqi dan mendoakan penghuni Baqi. Wa anna Jibril atahu fil lail wa amarahu, bahwa ini berdasarkan perintah Jibril, tentu dari Allah, ya, memerintahkan kepada beliau untuk keluar di malam itu untuk pergi ke Baqi. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam mukhtafiyan an Aisyah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya Aisyah pelan-pelan seperti tadi. Wazara wada'a warja. Lalu beliau menziarahi kuburan Baqi mendoakan mayat-mayat yang sudah dikubur di Baqi, lalu beliau pulang. Ya, ketika pulang tentu Aisyah lebih dahulu ya, takut ketahuan. Maka Aisyah lari, lari menuju rumahnya, takut ketahuan Nabi. Kan begitu. Begitu lari masuk kamar, ya, habis lari tentu ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Nabi datang, tahu, ya, apa yang ngos-ngosan dari mana? Nah, ini ceritanya. Ah, lalu ketahuan bahwa Aisyah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma akhbaraha al-khabar. Lalu Nabi menceritakan apa yang terjadi. Aku ke Baqi, aku mendoakan karena diperintah Allah lewat Jibril. Lalu Aisyah bertanya. Aisyah bertanya, "Ma aqulu lahum ya Rasulullah?" Kalau aku berziarah kubur, kalau aku seperti engkau tadi, yaitu di kuburan, apa yang harus aku ucapkan untuk mereka? Aku baca apa? Nabi menjawab, "Assalamu alaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhirih." Ya, salam bagi kalian wahai penghuni kubur ini. Kalian orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah berdasarkan pertanyaan Aisyah, kalau aku berziarah kubur, aku harus baca apa? Dijawablah Nabi, baca ini. Tanpa ada keterangan, ini khusus buat laki-laki. Engkau sekedar tahu saja, karena engkau tidak boleh di ziarah kubur. Enggak ada kalimat seperti itu. Ya, maka sekali lagi dalil yang beliau bawakan ini memojokkan beliau, karena beliau Syaikh Utsaimin tetap berpendapat sampai akhir, mungkin sampai beliau wafat, bahwa ziarah kubur haram secara mutlak bagi wanita. Walaupun sekarang, ya. Nah, ini beliau mengatakan, para ulama mengatakan, fa'allamaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam du'a'a ziyaratil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur. Wa ta'limuhu hadha dalilun 'ala al-jawaz. Nabi mengajarkan doa ini kepada Aisyah berarti dalil yang menunjukkan Aisyah boleh ziarah kubur. Aisyah wanita kan? Ini pendapat yang ketiga. Beliau tambah yang keempat. Ya. Beliau menambah yang keempat. Wa ra'aitu qawlan rabi'an. Aku melihat adanya pendapat yang keempat. Apa pendapat yang keempat? Anna ziyaratan lisa'i lil kubur sunnatun karrijal. Bahwa ziarah kubur bagi seorang wanita sunnah, ya, bukannya boleh lagi, apalagi haram, makruh, ya, sunnah, lebih sekedar boleh, sunnah, kerja sama dengan laki-laki. Ini pendapat keempat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat dalam Musnad Ahmad, ya, Muslim juga meriwayatkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Sekarang berziarahlah kalian. Jadi dilarang dulu, kemudian diperintah. Berarti bukan perintah yang wajib. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat, terhadap kematian. Wa hadza 'ammun, ini umum, lirijal wa nisa, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kan kaidahnya begini, jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu pada seorang laki-laki, berarti otomatis itu perintah Allah dan Rasulnya untuk wanita. Jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu pada seorang wanita, maka begitu juga terhadap laki-laki, kecuali jika ada dalil khusus. Tentang kekhususan wanita tidak wajib berjamaah di masjid, tidak wajib berjihad, ya, berhenti sholat dan puasa dalam sebulan, ini ada dalil khusus. Ketika tidak ada dalil khusus, maka umum bahwa seluruh wanita sama dalam hal melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka larangan berzina, larangan minum khamr, larangan berjudi, larangan korupsi, larangan berbohong, umum laki dan perempuan dilarang. Nah, larangan ziarah kubur umum laki dan perempuan waktu itu. Ketika dibolehkan ziarah kubur, tentu umum laki boleh, perempuan boleh. Ya. Sekali lagi, hadis ini bertentangan dengan pendapat beliau. Wali anna Aisyah radhiyallahu anha zarat qabr akhiha. Ini dalil berikutnya. Banyak sekali dalil yang dibawakan oleh beliau yang akhirnya memojokkan beliau, banyak sekali. 1, 2, 3, 4 ya. Riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudaranya, saudara laki-laki. Ya. Abdurrahman bin Bakar. Faqala laha Abdullah ibn Abi Mulaika. Abdullah bin Abi Mulaika atau Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in besar, bertemu dengan 70 sahabat. Dia sendiri yang menghitungnya. Aku bertemu dengan 70 sahabat dan dengan Nabi tidak bertemu ya. Aku bertemu dengan 70 sahabat dan aku melihat semuanya takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, 70 sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika merasa tidak aman untuk tidak menjadi orang munafik. Jadi takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Nah, Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in murid dari Aisyah, bertanya, alaysa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad naha 'an ziyaratil qubur? Ketika Ibnu Abi Mulaika melihat Aisyah menziarahi kubur saudaranya, Ibnu Abi Mulaika bertanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Bukankah Nabi melarang ziarah kubur? Kenapa engkau berziarah kubur wahai ummul mukminin? Dijawab oleh Aisyah, innahu amara biha ba'da dzalik. Iya betul. Nabi pernah melarang ziarah kubur, tapi setelah itu menyuruh ziarah kubur. Ini pun umum, laki dan perempuan sama, kan tidak dibedakan. Ya. Wa hadza dalilun ala annahu mansukh. Ini adalah dalil bahwa larangan tersebut mansukh. Larangan ziarah kubur tersebut mansukh. Ya, dihapus. Menjadi perintah. Ya, saya kira sudah masuk bisa kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qul a'udzu alhamdulillah. Bagaimana bantahan beliau hujah beliau terhadap empat dalil tadi, setidaknya tiga ya, yang berdiri sendiri. Kita lihat. Beliau mengatakan, "Wasahihu al-qaulul awwal." Yang sahih, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat pertama apa tadi? Ya, haram. Haram secara mutlak wanita berziarah kubur. Ini pendapat yang benar menurut beliau, yang dipegangi oleh beliau dan yang dipegangi oleh umumnya ulama Saudi. Wujabu an adillatil aqwal al-ukhra bi anna as-sariha minha ghairu sahih wa as-sahihu ghairu sahih. Beliau berpendapat seperti ini karena dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur itu sahih tetapi tidak sahih. Ada kalanya sahih tetapi tidak sahih, karena hadis itu dipakai kalau sahih dan sahih. Ya, sahih saja belum cukup, harus sahih jelas. Gitu. Di antaranya, artinya yang membantah bahwa tiga dalil tersebut tidak cukup. Ya, yang pertama, da'wan nuski ghairu sahiha, yang beranggapan bahwa haramnya ziarah kubur mansukh tidak sahih. Haramnya ziarah kubur mansukh, ya betul mansukh bagi laki-laki, adapun bagi wanita tetap tidak mansukh, tetap haram. Maka yang mengatakan bahwa mansukh untuk laki dan perempuan tidak sahih. Li'annaha la tuqbalu illa bi syartain. Karena yang namanya mansukh itu harus memenuhi dua syarat. Ya. Syarat pertama, ta'adzurul jam'i bainan nassain. Sulit, susah, mustahil menggabungkan antara dua nas. Ya. Barang siapa yang jima tidak keluar air mani, maka tidak usah mandi. Dari lain mengatakan, barang siapa yang berdiri di atas empat anggota wanita, ya, istrinya, maksudnya jima, maka dia harus mandi walaupun tidak keluar air mani. Antum sanggup menggabung dua hadis ini? Gimana cara menjamak, mengkompromikan? Enggak mungkin sanggup. Sulit. Sulit ya? Ah, maka mansuh. Yang satu dimansuh, yang satu mansuh, yang satu nasih. Karena sulit ya, untuk menggabungkan itu. Bagaimana hadis ini masih kira ya? Haramnya berpuasa di hari Sabtu. Ya. Nabi melarang berpuasa di hari Sabtu. Kalau tidak ada apa-apa ya makan apa? Dedaunan, ranting-ranting dedaunan. Dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan puasa hari Jumat sendirian. Sendirian Jumatnya ya. Jangan puasa hari Jumat doang. Kalau terpaksa puasa hari Jumat, maka harus disertai dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jadi puasa hari Jumat dan sehari sebelumnya apa? Kamis Jumat. Atau sehari setelahnya, berarti Jumat Sabtu. Sanggup menggabungkan? Tidak sanggup. Gimana? Ya, disuruh puasa Jumat Sabtu, sementara ada larangan puasa hari Sabtu. Maka sebagian orang mengatakan mansuh. Larangan puasa hari Sabtu mansuh. Ya. Tapi sekali lagi ini ada kilaf. Kalau yang tadi tentang lain tiba tidak keluar air mani tidak ada kilaf. Nah, kembali ke sini. Berarti syarat sesuatu dikatakan mansukh dan tidak mansukh, syarat dua dalil, yang satu nasikh, yang satu mansukh, itu sulit untuk digabungkan. Ya. Yeah. Nah, sementara wal jam'u huna sahlun wa laysa mutaaddi. Sementara menggabungkan dua dalil di atas, kan tadi seolah bertentangan tadi. Yang satu melaknat wanita di daerah kubur, yang satu atau yang tiga dalil tadi seolah Nabi membolehkan wanita di daerah kubur sampai mengajarkan Aisyah bagaimana doa di daerah kubur. Ini cara menggabungkan yang mudah, kata beliau. Sahlun wa laysa mutaaddi, tidak sulit, tidak mustahil. Li'annahu yumkinu ayyukhal, karena masih dimungkinkan untuk dikatakan innal kitaba fi qawlihi, bahwa yang menjadi objek dari sabda Nabi kuntu rahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha, dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang biar berziarahlah. Kitabnya, objek yang diajak bicara di sini adalah laki-laki. Ini masih mungkin menurut beliau. Ya, masih mungkin. Walaupun tadi kita bahas secara umum kan, tapi jika hipoknya adalah khusus laki-laki, mungkin. Kenapa seolah beliau memaksakan seperti itu? Ya karena ada hadis tadi bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Wal ulama'u ikhtalafu fima idha khutiba ar-rijal bihukmin hal yadkhulu fihi an-nisa' aw la. Para ulama berselisih, apakah ketika Allah berbicara kepada seorang laki-laki, wanita juga otomatis ikut diajak bicara. Ya, seperti tadi yang kita bahas, berselisih. Wa idha qulna bidukhul, kita bisa saja mengatakan bahwa masuk, wanita masuk. Ya, bahwa sahih, dan ini benar. Beliau tetap meyakini bahwa firman Allah kepada seorang laki-laki otomatis itu firman Allah kepada wanita. Bahwa sahih. Maka beliau mengatakan ini sahih. Wa inna dukulahunna fi hadzal khitab min babi dukuli afradil 'am fil 'umum. Karena masuknya wanita-wanita dalam pembicaraan ini adalah afrod, afrod secara umum. Ya. Wa ala hadza yajuzu an yukhassasa ba'du afrodil ham bi hukmin yukhalifu'l 'am. Maka boleh dikhususkan. Boleh dihususkan antara hukum yang sangat-sangat umum sekali, kemudian lebih khusus lagi. Ya, intinya beliau mengatakan waqad khassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa min hadzal hukm. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita dalam masalah ini. Mengkhususkan diterjemahkan dengan mudah mengecualikan. Jadi kecuali wanita. Jadi tetap beliau bertahan dengan pendapat beliau bahwa wanita tidak termasuk dalam objek sabda Nabi kuntulah itu kumanjara silapawan. Itu khusus laki-laki. Ya. Sebab apa? Sebab kalau dikatakan bahwa itu umum, tentu akan bertentangan dengan sabda Nabi tadi bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ya, ini yang pertama sudah beliau jawab. Yang kedua, al-ilmu bis-tarikh wa huna lam na'lam at-tarikh لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول كنت لعنت من دار القبور. Tentang apa waktu tentang waktu. Nabi tidak pernah mengatakan kuntu la'antu man zarar kubur. Dulu aku melaknat orang-orang yang berziarah kubur. Nabi tidak mengatakan seperti ini. Berarti sampai kapanpun yang beliau katakan adalah kuntu la'aitukum. Dulu aku larang kalian. Maka larangan bukan laknat. Gitu. Nah, ini memperkuat pendapat beliau bahwa hipok daripada larangan itu, larangan yang akhirnya diperbolehkan itu untuk laki-laki. Ya, bukan untuk wanita. Wala 'ala zairatil qubur kitabun lin-nisa. Sementara laknat bagi orang-orang yang berziarah kubur adalah khitab untuk wanita. Wala yumkinu hamlu khitabir rijal ala khitabin nisa. Maka dengan demikian harus dibedakan khitab terhadap laki-laki dan khitab terhadap perempuan. Yang kedua, tadi yang kedua bukan nomor ya, yang kedua dari awalan. Tadi kan ada kata awalan yang tentang nasib mansuh tadi. Yang awalan ini poin di dalamnya ada nomor 1 dan 2. Ada sekarang yang kedua. Awalan sekarang kalian. Ammal jawabu an haditsil mar'ati wa hadits Aisyah an al mar'ata lam takhruj lil ziyarati qat'an lakinnaha usibat. Adapun menanggapi dalil tentang wanita ibu-ibu tadi yang berziarah kubur tadi dengan hadis Aisyah, si wanita tadi berziarah kubur, saya bacakan secara ringkas, wanita tadi berziarah kubur itu pendapat pertama mengatakan tidak dilarang oleh Nabi. Nabi hanya melarang wanita ini niyahah, merasa. Beliau tidak memahami seperti itu. Bal kharajat lima fi qalbiha min adami tahammuli hadha sitmatil qadirah. Justru beliau pakai dalil ini untuk memperkuat hujah bahwa wanita betul-betul tidak boleh ziarah kubur. Sebab jika wanita ini tinggal di rumah, tidak datang ke kuburan, maka tertutup pintu itu. Dia nangis meronta-ronta memeluk kuburan karena dia ada di atas kubur. Coba kalau dia di rumah, kalau kata kita sekarang ngobrol sama temennya atau nonton TV yang halal, dia terhindar dari niat. Ini dijadikan alasan oleh beliau bahwa wanita betul-betul haram berziarah kubur. Nah sekarang bagaimana tentang Aisyah? Bagaimana Aisyah yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa ziarah kubur? Kan jelas Aisyah wanita. Sepertinya kan beliau tidak ada jalan lain. Ini kan senjata yang sangat ampuh bagi ulama yang berseberangan dengan beliau. Mau jawab apa kira-kira? Aisyah telak sekali. Nabi mengajarkan doa ziarah kubur pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi inilah ulama, selalu punya jawaban. Ada jawaban, bukan ada aja mengada-ada, bukan bisa-bisa aja, bukan, bukan terpojok, nggak mau kalah, bukan. Karena memang punya jawaban. Kalau kita mungkin, kita mungkin ustaz, mungkin tulab, mungkin ulama tidak. Ulama jauh dari sifat-sifat seperti itu. Beliau tidak mengada-ada, karena beliau memang mempunyai jawaban. Apa jawab beliau? Wa hal al muradu annaha taqulu dhalika idza marrat aw idza kharajat aw idza kharajat zairatan. Apakah Nabi mengajarkan doa ziarah kubur atau Aisyah bertanya apa yang aku ucapkan kalau aku ada di kuburan? Apakah ini otomatis diartikan bahwa Aisyah ziarah kubur? Apakah tidak mungkin diartikan bahwa Aisyah melewati kuburan? Mungkin Aisyah sedang jalan-jalan lalu melewati kuburan, ya. Apa yang harus aku ucapkan kalau aku melewati kuburan? Tidak ada niat berziarah kubur. Beliau membawakan begitu, ya. Jawaban beliau. Satu lagi tak apa tadi ya. Oh itu Aisyah menziarahi kubur saudaranya, ya. Saya tidak memahami ucap beliau. Saya tidak memahami ucap beliau yang terakhir itu. Ya, Allah wala. Intinya sekali lagi, beliau di akhir pembahasan atau mungkin sampai akhir hayat beliau tahun 1999, beliau tetap mengharamkan ziarah kubur secara mutlak bagi wanita. Allah wala. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Iya, beliau memahami seperti itu. Yang saya ini memahami. Iya, tapi kata-kata dari Nabi enggak ada seperti itu. Nabi enggak bilang begitu. Wahai Aisyah, ajarkan doa ini untuk para sahabat laki-laki. Enggak ada kalimat seperti itu. Tapi dipahami seperti itu. Atau paham yang lain, yaitu Aisyah melewati kuburan, bukan ziarah kubur. Apakah mengantar ke kubur termasuk berziarah kubur, dan apakah wanita boleh mengantar ke kubur? Menurut penjelasan Semen tadi sama. Menurut pendapat yang keberapa tadi? Kedua tadi ya, sama, ya, sama. Gitu. Nah, justru menurut pendapat yang tidak membolehkan berbeda. Untuk ziarah kubur bagi wanita boleh, tapi mengantar jenazah bagi wanita jangan. Memahami sesuai dengan dohir lafaz. Nuhina an ittiba'il janazah. Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Bukan dilarang ziarah kubur. Ya. Yeah. Kalau ada dalil umum lalu ada dalil khusus yang dijadikan pegangan yang umum kan? Ya khusus ya. Ya khusus. Maka dengan kaidah tadi, sepertinya yaitu tadi beliau terpojok, tapi beliau mempunyai ucap lain. Ya, seperti dalil umum diharamkannya bangkai, tapi dalil datang dari khusus bahwa bangkai ikan, bangkai belalang halal. Maka yang menang khusus. Artinya pengecualian. Seluruh bangkai haram kecuali bangkai ikan dan bangkai. Apakah bisa dikatakan seseorang telah bersabar ketika ditimpa hal yang tidak disukai, lantas mengingat orang lain yang lebih kurang beruntung, kemudian masih mampu bersyukur? Iya, ini dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh tidak adil, ya Muhammad adil, fa inna hadhihi kismah la yubtaghu biha wasmah. Wahai Muhammad, berlaku adillah, engkau tidak adil. Pembagian rampasan perang ini tidak adil, tidak mengharap ridha Allah. Nabi marah, dikatakan tidak adil. Merah padam wajah beliau. Lalu apa kata Nabi? Rahimallahu Musa qad udiya bi aqrab min hadha fatwa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Yang langsung ingat Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih sakit dari aku sekarang ini. Nabi Muhammad SAW hanya dikatakan, hanya dituduh tidak adil. Nabi Musa SAW dituduh punya penyakit kemaluan, ya? Tuduhan yang luar biasa keji. Gara-gara beliau, Nabi Musa, tidak mau mandi bareng dengan Bani Israil. Bani Israil mandi bareng-bareng, ya, laki-laki dengan laki-laki, telanjang pula, saling melihat kemaluannya kayak kampung-kampung gitu. Nah itu Bani Israil, entah memang kelakuan mereka seperti itu atau memang syariat membolehkan. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW melarang. Nabi Musa tidak mau, ya, bahkan dituduh yang bukan-bukan. Dikatakan punya penyakit kemaluan, makanya malu. Ini kan menyakitkan sekali tuduhan seperti ini. Nabi Musa sabar. Kok saya yang cuma begini enggak sabar, menghibur diri sendiri. Sekaligus beri tawadu. Beliau tidak merasa lebih dari para nabi dan rasul yang lain. Bahkan terhadap nabi yang jauh lebih rendah derajatnya dari beliau, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf ketika dipenjara kan datang utusan raja yang memohon kepada Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara, ya, karena raja butuh. Nabi Yusuf menolak, enggak, saya enggak mau. Sebelum fitnah itu diselesaikan, bereskan dulu fitnah bahwa aku mau berbuat kurang ajar, memperkosa Zulaikha, bereskan dulu, baru aku mau keluar. Apa kata Nabi Muhammad SAW menanggapi penolakan Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara? Ya, kata beliau, Nabi SAW, kalau aku yang dipenjara ditawari keluar oleh raja seperti itu, aku yang jadi Nabi Yusuf, mungkin aku sudah keluar. Kan di penjara gak enak, ya, enakan di luar. Nah, lihat, ini pujian beliau kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf begitu sabar, tidak mau keluar, lebih memilih di penjara demi agar hilangnya fitnah itu. Ya. Kemudian tentang keraguan Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ya, lalu Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk mengumpulkan 4 burung. Ya, burung itu dicacap-cacap, dicampur. Ya, lalu bagian-bagiannya diletakkan di 4 gunung, 4 bagian dan seterusnya, kan, Pak? Masyhur ceritanya. Aku lebih ragu. Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa beliau tidak menyombongkan diri, membesarkan diri dari para nabi dan rasul yang lain. Bolehkah takut terhadap kematian karena merasa amal soleh masih kurang? Ya, tentu dengan cara menambah amal. Apa yang ditakutkan? Kenapa takut? Karena tidak bisa maju, tidak bisa mundur, kan? Maka melakukan sesuatu agar tidak mati, ya, tanpa alasan yang syar'i, ini keliru. Kematian akan datang kapan saja. Maka yang jadi permasalahan bukan takut mati karena belum siap lalu menjaga diri agar tidak mati-mati, tetapi tidak menambah amal. Takut mati, ya, silakan dengan cara menambah amal, dengan cara bertaubat, dengan cara meninggalkan maksiat. Bolehkah memberi rumput di atas subur agar terlihat rapi? Tidak usah diberi rumput, kan tumbuh sendiri. Di negeri kita, mana ada tanah, nah hujan, tidak ada rumputnya, ada Islam. Kecuali di barang pasti. Di negeri kita, ya pasti ada rumput. Sudah diimunkan. Ya, insya Allah akan tumbuh rumput. Apakah wajib kita membayar pajak tanah makam orang tua yang dibayar 3 tahun sekali? Tidak, ya, tidak wajib. Kalau tidak dibayar, kenapa? Ya? Dibuang. Digusur maksudnya dia, Pak. Oh, kan ada tulangnya, kan? Tulang dari ibu kita itu atau ayah kita itu. Diapain? Dibuang gitu? Saya kira enggak, kan? Ditimpa lagi, kan? Ya memang begitu, kuburan memang ditimpa-timpa. Bukan kuburan satu untuk satu orang sampai selama-lamanya, enggak. Emang ditimpa lagi, ditimpa lagi, ditimpa lagi. Kalau satu kuburan buat satu mayat selama-lamanya, ya enggak muat itu baki. 1400 tahun yang lalu, entah berapa juta mayat, masih segitu-segitu aja, kemudian muat. Ya, karena ditimpa lagi, ditimpa lagi. Jadi kuburan tidak perlu, diperluas banyak, karena jadi tumpuk-tumpuk. Sifat kuburan ditumpuk-tumpuk. Maka jangan kasih nama. Kalau kasih nama, ntar namanya tumpuk-tumpuk. Nomor satu, ini, nomor dua, ini. Ya, maka jangan dikasih nama. Ini bagian dari larangan. Bagaimana cara duduk makmum masbuk ketika imam sudah saya takbir? Apakah ikut tawaruk atau ikhtiar tawaruk? Ju'ilal imam, yutama bihi imam dijadikan untuk diikuti. Apapun yang dilakukan imam harus kita ikuti dengan syarat imam itu benar. Ketika imam berbuat bid'ah, soalnya misalnya, terus subuh misalnya, tidak boleh kita ikuti. Ketika imam benar harus kita ikuti walaupun tidak sama dengan gerakan. Bolehkah sholat tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat? Boleh. Bahkan hanya witir 1 rakaat sudah termasuk sholat malam. Sholat malam ada dua, tahajud dan witir. Ya, kalau dilakukan setelah tidur, tahajud dan witir. Kalau dilakukan sebelum tidur, ya witir. Ya, Allah. Iya, bagi orang yang berbeda. Bagi orang yang berbeda, iya. Orang-orang sudah menyolati, kemudian datang 10 orang belum menyolati, hanya sama salah. Beda orang. Oh, ya kita akhiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.